buyung ngalang duo lingo, anak ama ala gadang pulo. Buyung lah pandai bakarajo, lah taraga na lalo baduo. Ama ama tolong carika, gadik kami enang buyung suku. Ama ama ajang salah pilih, biar bansai asa janjando. Mawin buyung lana kawin, mawin buyung lana kawin. Mani buyung nak babini, mani buyung nak babini. Alek kita kabar alek, ama capek lah capek. Rira yoko ama kabaminantu, tahun katibu. Kuang cucu buyung ngalah duo lingo, anak ama ala gadang pulo. Buyung lah pandai bakarajo, lah taraga na lalo baduo. Ama ama tolong carika, gadi kami enang buyung suku. Ama ama ajang salah pilih, biar bansai asa janjando. Mawin buyung lah kawin, mani buyung lana kawin. Mani buyung nak babini, mani buyung nak babini. Alek kita kabar alek, ama capek lah capek. Rira yoko ama kabaminantu, tahun katibu. Kuang cucu.